نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد جماعة رحمتي على الله سبحانه وتعالى. Kita bersyukur kepada Allah senantiasa diberikan nikmat iman dan kesehatan. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat iman ini, dan Allah tetapkan kita dalam keadaan beriman dan diberikan kesehatan sehingga terus dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita juga bersyukur kembali dapat belajar bersama mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu berkaitan dengan transaksi harta, yang mana pasti kita melakukan transaksi setiap hari. Untuk itu penting sebagai seorang muslim mengetahui ilmu ini agar harta yang didapatkan menjadi harta yang halal, membawa kebaikan, bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari harta yang haram yang membawa keburukan dan tidak bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yaitu berkaitan dengan kontrak berjangka. Kita sudah mengetahui bahwa yang menjadikan transaksi jual beli itu diharamkan dikarenakan transaksi tersebut terdapat salah satu dari tiga hal. Yang pertama yaitu adanya unsur kezoliman pada transaksi tersebut, menjadikan transaksi tersebut, jual beli tersebut menjadi haram. Yang kedua yaitu adanya unsur gharar atau ketidakjelasan atau untung rugi, ada yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan. Dan ini dalam muamalah dinamakan dengan gharar. Dan yang ketiga yaitu terdapatnya unsur riba, yang mana kajian-kajian kita sebelumnya sudah menjelaskan di antara bentuk-bentuk transaksi yang terdapat padanya untung rugi atau gharar. Maka kita masih membahas bentuk transaksi yang terdapat unsur gharar padanya, diantaranya itu kontrak berjangka. Apa pengertian dari kontrak berjangka ini atau dikenal dengan forward contract, dan bagaimana praktek yang dilakukan, dan ini juga banyak dilakukan di masa-masa sekarang ini, terutama pada komoditas emas lagi naik, harganya naik turun, dan saham juga harganya naik turun. Dan bagaimana hukumnya di dalam Islam yang mana sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka yang dimaksud dengan kontrak berjangka yaitu penjualan atau pembelian barang, baik berupa surat berharga pemerintah maupun mata uang asing. Nah ini yang cenderung barang ini naik turun harganya, mata uang, surat pemerintah, atau instrumen keuangan lainnya, yang mana jual beli ini kontraknya menetapkan harga jual beli pertukaran surat ini atau mata uang ini ditetapkan harganya misalkan saat ini. Akan tetapi penyerahan uang dan barangnya atau kedua mata uang tersebut nanti dijangka waktu kapannya. Ya, dengan jangka waktu tergantung dari kesepakatan. Yang diperkirakan ini akan naik turun. Jadi untuk melindungi, tujuannya kenapa dilakukan? Karena contohnya kalau para pedagang ya, yang mana mereka sering menggunakan mata uang asing, maka bisa berdampak misalkan harga dolar yang bisa naik tidak bisa diperkirakan, sehingga untuk melakukan mencegah kerugian terlalu besar, mereka melakukan kesepakatan sekarang harga untuk membeli mata uang dolar atau mata uang asing lainnya yang akan diserah terimakan 2 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Tapi menetapkan harga 6 bulan lagi itu atau 2 bulan lagi itu sekarang, disepakati sekarang. Ya, itu dia pengertian dari kontrak berjangka. Nah, ini yang tadi sering orang melakukan. Nah, sekarang seperti emas. Emas harganya cenderung kena krisis ini naik, dan itu tidak bisa diperkirakan, sehingga sering orang-orang ya menetapkan harganya sekarang, nanti serah terimanya berapa bulan lagi. Dan ini juga biasanya dilakukan oleh pedagang spekulan jual. Pedagang yang menjual, dia berspekulasi, yang mana dia akan memperkirakan suatu surat berharga akan turun nilainya. Jadi akan perkirakan, ah ini kayaknya keadaan seperti ini, surat berharga ini akan turun. Mungkin 2 bulan lagi, sebulan lagi akan turun, atau berapa minggu lagi akan turun. Sehingga dia menjual barang yang belum dimilikinya. Dia menjual barang, surat berharga itu belum dia miliki, tapi dia sudah berjanji akan menyerahkan pada bulan yang diperkirakan atau hari yang diperkirakan akan turun surat berharga tersebut. Nah, dia melakukan kesepakatan dengan orang lain, saya akan menyediakan ya surat berharga yang akan saya perkirakan itu akan turun nilainya. Nah, ketika ternyata harga sekuritas tersebut benar turun, maka dia pun membeli di pasar ya, dan dia menyerahkan kepada pembelinya, sehingga dia mendapatkan selisih harga. Nah, kesepakatannya di ada depan, harganya sudah ditentukan di depan, yang mana harga penentuan ini tidak jelas, bisa naik bisa turun. Nah, bagaimana hukum kontrak berjangka ini? Maka kalau kita melihat dari kacamata hukum Islam, ada beberapa hal yang dilanggar dalam bentuk praktek yang dilakukan dalam kontrak berjangka ini. Di antaranya, dalam transaksi ini, kontrak berjangka, harga dan akad, jadi harga barang tadi, kemudian kontraknya itu dilakukan pada saat itu tunai, harganya ditentukan waktu itu, kontraknya juga disepakati, artinya mengikat, tidak boleh salah satu pihak mengingkarinya. Nah, itu maksudnya kontrak tersebut, artinya kedua pihak terikat dengan kontrak tersebut. Akan tetapi ya, kedua barang yang dipertukarkan itu ditunda keduanya sesuai jangka waktu yang mereka berdua tentukan. Nah, ketika itulah diserahkan kedua barang yang akan dipertukarkan. Maka ini bentuk transaksi seperti ini merupakan yaitu tukar, ketika dia melakukan kontrak itu maka terjadilah tukar menukar hutang dengan hutang, yang mana kedua belah barang tidak diserahkan ketika kesepakatan, sehingga terjadi hutang dengan hutang. Nah, transaksi hutang dengan hutang ini seluruh ulama sepakat, tidak ada perselisihan bahwa ini dilarang, diharamkan. Ya, sebagaimana kesepakatan ulama ini tentang mengharamkan jual beli hutang dengan hutang ini sudah dinukilkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Munzir, yang mana kedua ulama sudah menukilkan bahwa ulama-ulama dahulu sudah sepakat. Kalau ulama sudah sepakat, berarti tidak ada perbedaan. Kalaupun ada yang mengingkari, menyelisihi belakangan, maka perselisihan itu tidak dianggap. Inilah pentingnya kesepakatan para ulama. Kalau sudah ada ulama sepakat sebelumnya dan ada ulama belakang menyelisihi, maka itu tidak dianggap lagi. Ya. Yang mana berdasarkan hadis yang lemah dari Rasulullah SAW, tapi maknanya ini disepakati oleh seluruh ulama, yaitu nah Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah SAW melarang jual beli hutang dengan hutang, yaitu merupakan bagian dari gharar, untung rugi. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Kemudian yang mana transaksi ini umum dilakukan, ya, si penjual dia sudah melakukan kesepakatan akan menjual barang, tetapi ketika dia melakukan kesepakatan tersebut, dia belum memiliki barangnya. Ya, dia belum memiliki barangnya. Maka menjual suatu barang yang belum dimiliki ini juga bertentangan dengan hukum Islam, yaitu dari hadis Nabi SAW bahwa Hakim bin Hizam meriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Ya. Nah, ini dalil kedua menjadikan kontrak berjangka ini diharamkan. Kemudian pada prakteknya di masyarakat, terutama pada surat berharga, itu tidak ada serah terimanya. Ya, dalam praktek jual beli saham itu, para penjual spekulan dan para pembeli spekulan, mereka sebetulnya bukan membeli, tujuannya bukan untuk beli saham itu dimiliki, tapi mereka untung-untungan, mengadu nasib. Misalnya siapa yang perkirakan ini akan turun, ya, sehingga dia akan tadi yang melakukan kontrak berjangka. Nah, ketika waktunya, ya, dia tidak ada serah terima, hanya apa namanya, menghitung selisih harga tadi saja, menghitung selisih harga, dan selisih harga itulah yang diambil. Ya, ini pada hakikatnya berjudi berarti. Ini melakukan perjudian, berarti tujuan jual belinya tidak ada di sini, tidak ada ingin membeli barang, ya, terutama pada surat berharga tadi. Nah, inilah tiga hal yang mana menyebabkan kontrak berjangka seperti yang kita jelaskan ini hukumnya haram. Nah, hukum haram ini juga kembali ditekankan kembali oleh para ulama, ya, sedunia, yang diadakan oleh Ikatan Negara-Negara Islam atau dikenal dengan Rabito Alam Islami pada tahun 1404 Hijriah, ya, yaitu rapat tahunan tahun ke-7 di Mekah, yang mana ketika itu para ulama dunia mereka berkumpul dan memutuskan bahwa transaksi berjangka yang dilakukan dengan cara barang yang dipinjam belum dimiliki, di mana saham atau barang yang dijual bukanlah milik penjual, sesuai aturan yang berlaku di pasar modal, di bursa, dan itu yang berlaku di bursa, maka hukumnya tidak dibolehkan syariat, karena transaksi ini termasuk menjual barang yang bukan miliknya. Penjual hanya menyanggupi akan membeli barang dan nanti akan diseraterimakan. Transaksi ini dilarang oleh agama Islam berdasarkan hadis Nabi, la tabi ma laisa indak. Jangan menjual barang yang kau belum miliki. Kemudian juga hadis yang lain diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Thabit yang mana mengatakan fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a silau haitsu tubta. Nah, ini sering juga hadis ini sering juga dilanggar oleh para pedagang yang selalu harusnya kita ingat-ingat. Zaid bin Thabit mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan yaitu kita menjual suatu barang yang mana kita sudah melakukan penjualnya di tempat kita membeli barang itu sendiri. Ya. Jadi kita masih di tempat membeli barang, kemudian kita jual lagi kepada orang lain. Kemudian hatta yahuzaha at-tujar ila rihalihim. Yang mana Zaid bin Thabit mengatakan yaitu hingga barang tersebut diterima oleh pembeli dan dibawa ke rumahnya. Dipindah tempatkan dulu dari tempat penjual pertama. Bukti bahwa barang tersebut berpindah ke pemilikan dan tanggung jawab barang tersebut sudah berada di tangan pembeli. Barulah ketika itu dia boleh menjual kepada orang lain. Dan ini sekarang apalagi di zaman online ini, ya, sangat banyak kita lihat. Hanya lihat gambar. Nah, padahal kita sudah sering mengatakan kajian-kajian di mana-mana, tapi masih banyak kaum muslimin tidak melakukan pelanggaran ini. Ya, hanya bermodalkan foto, kemudian transfer uang, diperintahkan barang tersebut dikirim lagi kepada konsumen dia atau pembeli dia. Nah, padahal hadis ini menunjukkan bahwa harus serah terima dulu. Kalau kita beli barang, kita ambil, pindahkan dari tempat semula, baru boleh kita menjual ke orang lain. Kalau kita belum memindahkan, belum serah terima, haram kita menjual ke orang lain. Ya, hadis ini menyatakan wajibnya seorang pedagang harus serah terima dulu barang yang dibelinya. Menjual ke orang lain. Nah, mungkin bagi yang sebagian yang mungkin pernah belajar fikih muamalah, mungkin pernah mendengar kata salam. Ya, salam itu yang mana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka beliau mendapati orang-orang Madinah, mereka melakukan akad jual beli, beli kurma. Para pedagang tersebut, mereka membeli kurma. Kapan diserahkan kurmanya? 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Kan ini berjangka, ini kan berjangka penerimaan kurmanya, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka itu dibolehkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu sudah jadi kebiasaan di kota Madinah. Maka Rasul mengatakan, man aslafa falyuslif bikailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Siapa yang melakukan jual beli dengan salam, namanya salam itu tidak ada bahasa Indonesianya. Ya. Maka Nabi mensyaratkan yaitu harus jelas spek barang yang akan diserahkan 2 tahun lagi itu. Disepakati sekarang speknya harus seperti apa. Ya, misalkan grade-nya, kalau ada grade A, B, C, grade-nya A, beratnya berapa. Ya. Kemudian harganya disepakati ketika itu. Barangnya kapan diserahkan? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Berarti ini berjangka. Ya kan? Tetapi ada perbedaan antara salam dengan ini. Kalau salam benar dibolehkan oleh Nabi SAW. Yang mana salam itu dibolehkan Nabi karena Nabi mensyaratkan semua uang harus tunai dibayar ketika kesepakatan. Ya. Jadi yang namanya salam itu supaya dia halal, kalau tidak terpenuhi syarat ini maka dia batal, tidak sah, haram hartanya. Yaitu apa? Salam itu semua harga pembayaran atau harga dari barang tersebut ketika kontrak tersebut sudah diserahkan tunai. Nah, itu yang dinamakan salam. Sehingga ada perbedaan antara kontrak berjangka, perwa kontrak tadi, dengan jual beli salam. Apa perbedaannya? Kalau perwa kontrak, kedua barang tidak diserah terimakan. Tapi kalau salam, Nabi mensyaratkan value slip, serahkan modalnya, ya, semua uang itu tunai. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan di masyarakat. Barangnya kapan? Nanti. Bayarnya DP dulu. Nah, itu juga jual beli hutang dengan hutang. Maka hukumnya juga haram. Tapi barangnya barang yang sudah ada, ya. Barang yang sudah ada, kalau dibikin dulu barang tersebut itu dibolehkan. Maksud saya barang yang sudah jadi dilakukan perjanjian, diserahkan sebulan lagi, dibayar DP sekarang, maka itu terjadi hutang dengan hutang. Berarti sama juga termasuk dengan jual beli kontrak yang dilarang barusan yang kita bahas, ya, yang para ulama sudah sepakat, Imam Ahmad dan Imam Munzir, akan keharamannya. Kemudian perbedaan antara kontrak berjangka dengan jual beli salam. Dalam prakteknya, kalau kontrak berjangka tersebut tidak ada serah terima barangnya. Pada hakikatnya nanti hanya perhitungan saja, apa istilahnya, balance, Pak. Ya. Hanya perselisih harga antara kesepakatan dulu dengan harga realnya. Nah, selisihnya itu yang diambil. Berarti tidak ada serah terima sahamnya. Ya. Karena untuk saham itu melakukan serah terima butuh 2 hari. Nah, itu sudah melakukan jual beli padahal belum ada serah terimanya. Hanya mengambil selisih harganya saja. Ya, tidak ada serah terimanya. Hakikat serah terima itu tidak ada. Tapi kalau jual beli salam, supaya dia boleh, ya. Kalau dalam salam, misalkan contoh, saya melakukan kesepakatan dengan suatu pabrik, yang mana pabrik ini butuh bahan baku seperti kapas misalkan, atau cabai, ya, mungkin perusahaannya atau suatu produksi yang akan butuhkan bahan-bahan seperti itu, atau bawang merah. Nah, saya melakukan kontrak salam kepada perusahaan tersebut, bersedia akan menyediakan cabai misalkan 1 ton bulan depan. Ya. Supaya dia sah menjadi salam, maka perusahaan harus membayar uang tunai 1 ton itu, misalkan dia sepakati harganya 10 juta. Berarti 10 juta harus diserahkan ketika kesepakatan itu. Kemudian padahal saya tidak punya sawah atau tidak punya ladang cabai atau kapas. Kemudian saya melakukan akad salam lagi dengan para petani. Ya, saya melakukan salam lagi itu dibolehkan. Saya mendatangi para petani cabai atau kapas, ya. Kemudian saya melakukan kontrak salam lagi, yang mana saya meminta kepada para petani menyediakan spek akadnya terpisah, ya. Akad yang terpisah maksudnya betul-betul ini antara saya dengan petani, yang mana petani tadi akan menyediakan kebutuhan yang saya butuhkan memasok barang-barang ke perusahaan tadi atau pabrik tadi. Yaitu contohnya misalkan cabai 1 ton. Ya, grade-nya sudah disepakati. Ketika itu saya serahkan uang, misalkan saya sepakati dengan petani 8 juta harganya. Berarti kan ada selisih harga yang saya dapatkan antara pabrik dengan petani 2 juta. Ya. Maka 8 juta saya serahkan pada petani. Nah, supaya sah salam itu bagaimana caranya? Saya tidak boleh menyuruh para petani tadi mengantar langsung kepada pabrik. Ya. Karena harus ada persyaratan serah terima dulu. Maka begitu cabenya sudah tersedia waktu yang disepakati, saya ambil cabe itu, saya pindahkan ke pabrik. Itu baru boleh. Artinya ada serah terima di sana sehingga tanggung jawab itu jelas. Tanggung jawab antara saya dengan pabrik dan antara petani dengan saya. Jadi ada hakikat serah terimanya. Kalau tidak ada serah terimanya, berarti ini tidak jelas, bisa menyebabkan perselisihan. Dan itulah kenapa hikmahnya Rasulullah SAW mengharamkan barang yang belum dikuasai, belum diterima untuk menjual ke orang lain, karena bisa menyebabkan perselisihan dan adanya unsur ketidakjelasan. Ya. Berikutnya, di antara, insya Allah kita akan sisakan waktu di akhir sesi nanti untuk tanya jawab, baik berkaitan tema maupun di luar tema. Yaitu di antara bentuk kontrak yang terdapat unsur ketidakjelasan, jual beli indeks. Jual beli indeks itu apa? Indeks adalah angka indikator yang menyatakan tingkat harga. Ya, tingkat harga atau volume perdagangan dan sebagainya dalam jangka waktu tertentu. Ya, dalam jangka waktu tertentu nilai rata-rata kayaknya indeks itu ya. Nilai rata-rata perdagangan, ya, tingkat harga dari suatu komoditi. Biasanya dinyatakan dengan angka 100 untuk periode dasar tertentu, ya. Untuk periode dasar tertentu dinyatakan dalam angka 100. Kemudian apa yang dimaksud dengan jual beli indeks? Yaitu komitmen, kesepakatan antara dua pihak yang akan melakukan transaksi agar salah satu pihak membayar kepada pihak lain sejumlah uang. Selisih antara nilai indeks pada tanggal yang disepakati sebagai hari serah terima dengan jumlah uang yang disepakati yang merupakan harga jual. Uang tersebut dibayarkan oleh penjual jika nilai indeks lebih tinggi dari harga beli, atau dibayarkan oleh pembeli jika harga jual lebih tinggi dari nilai indeks. Nah, ini untung-untungan. Prakteknya contoh seperti apa? Misalkan A melakukan transaksi dengan melakukan transaksi beli, yaitu indeks Dow Jones, dengan harga $125. Pada tanggal serah terima ternyata nilai indeks naik menjadi 143. Ya, kesepakatan tadi 125. Nah, nanti kapan akan serah terima disepakati, ternyata ketika itu naik indeks nilai rata-ratanya 100 menjadi 143. Berarti ada selisih 18. Ya. Ada selisih 18. Maka ya. A menerima dari penjual selisih harga beli dengan nilai indeks. Ya. Biasanya nilai indeks itu dikalikan dengan angka yang tetap. Nilai indeks itu ya, selisihnya itu misalkan tadi selisih 18 itu biasanya prakteknya dikalikan dengan angka tetap, dan rata-rata angka tetap itu 500. Berarti ya, selisih antara harga kesepakatan dengan harga realnya misalkan tadi ada selisihnya 18, berarti 18 kali 500 berarti 9000. Ya, 9000. Jika ternyata nilai indeks turun menjadi ya, maka A menerima dari penjual selisih harga nilai dengan nilai indeks, yaitu 9000. Jika ternyata nilai indeks turun menjadi 115, tadi kesepakatan 125, ternyata pada realnya turun menjadi 115, maka pembeli membayar selisih harga beli dengan nilai indeks kepada penjual sejumlah 5.000 dolar, yaitu 5.000. Nah ini berarti untung-untungan, ya, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Maka jelas ini hukumnya adalah diharamkan. Sebabnya yang pertama, tidak ada objek yang dijual belikan. Jadi jual beli indeks itu bukan barang yang diperjualbelikan. Indeks itu hanya nilai angka, menyatakan rata-rata penjualan atau harga suatu komoditi. Jadi tidak ada yang diperjualbelikan, berarti hanya apa? Tidak ada serah terimanya. Tidak ada serah terima dari barang, hanya perjudian gitu ya. Jadi tidak ada yang diperjualbelikan, sedangkan syarat sah jual beli harus ada objek yang dijual belikan. Kemudian transaksi ini mengandung judi atau gharar, ketidakjelasan, karena dalam transaksi ini jika salah satu pihak dari dua pihak yang bertransaksi untung, maka pihak yang lainnya akan rugi. Sehingga ya, perkumpulan ulama yang diadakan oleh majma' fikih OKI, ya, majma' fikih OKI negara-negara Islam mengutus pakar fikihnya dan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara-negara Muslim, di antaranya itu jual beli indeks ini. Maka para ulama mengatakan jual beli indeks ini adalah hukumnya diharamkan. Sepakat para ulama dunia negara Islam mengharamkan, sebagaimana pada rapat tahun 1992 yang mana berbunyi tidak boleh jual beli indeks karena jual beli tersebut murni perjudian, ya, dan objek yang diperjualbelikan dalam transaksi ini semu tidak pernah ada, tidak ada barangnya, karena indeks itu bukan barang, indeks itu hanya nilai rata-rata, hanya yaitu tidak ada serah terima barangnya. Terakhir, kalau kita bahas opsi, saya rasa kurang waktunya ya. Kita cukupkan dulu ya. Insyaallah opsi-opsi ini juga sering terjadi sekarang, jual beli emas ya. Itu sangat banyak yang orang-orang ditawari melakukan opsi, ya, kesempatan untuk menjual pada barang belum ada. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang opsi ini. Kita akan, sebagaimana janji saya tadi, akan diskusi dan tanya jawab sisa waktu berkaitan dengan muamalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara tersebut dengan perusahaan luar negeri konsumennya di, tetap di Indonesia. Ya. Ya. Sampai ke Indonesia. Maksudnya pembayarannya bagaimana, cara membayarnya? Terus? Si pembeli tidak disarankan membayar dulu. Konsumen tidak disarankan. Berani si pengadaan itu, kalau enggak jadi beli gimana? Kenapa? Hah? Kalau dia tidak jadi, karena enggak pakai DP kan bisa jadi diingkari. Kalau dia enggak jadi beli. Karena jarang ada tanpa DP ya, biasanya minta DP dia kan supaya berani dia kan. Ya. Baik. Ya, barang itu ketika kontrak itu sudah ada atau belum di luar negerinya itu? Ada. Sudah ada. Berarti dia langsung pesan, pinjam uang ke bank, dia pesan. Cuman waktu 2 bulan itu karena memang proses pengiriman saja. Ya, kalau begitu itu jelas tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dia melakukan kesepakatan, karena buktinya kesepakatan dia tidak boleh tidak membeli. Berarti sepakat jual beli berarti. Nah, ternyata waktu kesepakatan jual beli si penjual tadi dia belum memiliki barang. Ya, dia belum memiliki barang. Berarti sudah terjadi yaitu apa? Sama persis dengan kontrak berjangka yang kita sebutkan tadi. Ya, si penjual pembeli tidak menyerahkan uang. Si penjual juga tidak menyerahkan barang padahal sudah ada kesepakatan di depan itu. Maka hukumnya sama persis dengan kontrak berjangka, maka hukumnya haram. Jelas Pak ya? Apa? Iya, berarti sepakat melakukan dosa. Ya itu yang kita bahas tadi, haram hukumnya. Iya. Iya. Karyawan tersebut kerjanya sebagai apa? Maksud saya memang dia yang disuruh mengurusi pembelian itu. Ya berarti ya gak boleh dia. Hal berdosa dia, kenapa? Tolong menolong melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Maka dia berdosa. Maka melakukan membantu, Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu jelas dosa. Berdasarkan pelanggaran melanggar hadis Nabi yang sudah kita sebutkan. Ya. Jelas Pak ya? Ya, semoga dimudahkan Allah untuk mencari rezeki yang halal. Sebanyak apapun untungnya, maka itu menjadi harta yang haram. Pasti berdampak pada dirinya, keluarga, dan tidak sah digunakan sebagai ibadah. Percuma saja dia punya uang kalau dari uang yang haram. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian datang barangnya. Nah, kemudian si pembeli mengatakan saya tidak jadi beli. Ya, bentar. Suppliernya begitu nangguk, wah enggak nangguk, ya udah enggak apa-apa, saya jual ke orang lain aja gitu. Gitu. Ya, berarti itu bukan kesepakatan, itu janji berarti. Itu janji melakukan jual beli, bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan tadi yang nyatakan kamu tidak boleh mengingkarinya. Kalau itu ya terserah kamu mau beli, nanti saya beli dulu, sudah ada barangnya. Ya mau beli atau tidak saya akan jual ke orang lain. Ya itu dibolehkan. Itu belum ada kesepakatan, baru janji melakukan jual beli, dibolehkan. Kemudian pertanyaan, apakah dengan ucapan itu sudah terjadi kesepakatan? Ya, kesepakatan atau kontrak itu yang dianggap oleh masyarakat itu merupakan kontrak kesepakatan, apapun bentuknya, maka dia sudah terjadi kesepakatan, sudah terjadi jual beli. Artinya dengan ucapan, silakan kamu ini, silakan kamu datangkan barangnya, begitu sampai saya pasti akan beli, saya tidak akan ingkari. Berarti itu juga sudah sepakatan, maka itu tidak boleh. Ya pasti akan saya beli, jangan khawatir, jangan takut. Berarti itu sudah terjadi kontrak, walaupun tidak ada tertulis. Karena kesepakatan itu yang berlaku di masyarakat, kalau kedua belah pihak sudah paham kalau itu ada kesepakatan tidak bisa diingkari, berarti itu kesepakatan. Contoh, itu pendapat ikut dari para ulama. Contohnya, kita melakukan akad jual beli di supermarket, itu ada ucapan atau tidak? Tidak ada, hanya ambil bayar. Berarti sudah terjadi jual beli. Kenapa? Kedua belah pihak sudah paham kalau tuh jual belinya bentuknya begitu, hanya serah terima barang saja. Ya. Bahkan di zaman sekarang kita bisa melakukan jual beli hanya dengan jari, hanya tulisan setuju jari, maka sudah terjadi jual beli ketika itu. Jelas? Jadi yang sudah berlaku di masyarakat kalau itu kesepakatan tidak bisa diingkari, berarti sudah terjadi kontrak. Wallahu ta'alam. Ya, silakan Pak. Dibuka aja Pak, kurang jelas suaranya. Ya. Muslim dia. Ya. Ada pembeli yang akan membeli rumah kita dan dia jelas-jelas menyatakan akan beli dengan KPR. Apakah kita berdosa? Maka pertanyaannya, ya. Apakah Bapak sebagai penjual akan diminta untuk tanda tangan bahwa bukti kalau dia meminjam dari bank? Enggak. Enggak ada sekarang. Sudah dilakukan atau belum? Coba tanya dong. Nanti biasanya ada transaksi, dalam transaksi dia jual beli dia dengan dia pinjam uang ke bank itu biasanya. Tidak ada tanda tangan dalam kontrak jual pinjaman dia dengan bank, enggak ada. Ya, itu pertama. Kalau ada, ya, biasanya diminta tanda tangan kita bahwa bukti kita sudah menjual dan dia pinjam uang. Maka kita berarti terlibat dalam menandatangani transaksi yang ada bunganya, berdosa kita. Nah, yang kedua, kalau memang tidak ada, maka bagaimana berlepas diri? Kewajiban kita sebagai muslim harus menasihati dia untuk tidak melakukan riba. Maka kita sampaikan itu riba. Apa-apa sih riba? Terserah kamu, berarti saya sudah nasihati, maka itu dibolehkan. Sarannya kita tidak tanda tangan, kita sudah menasihati. Wallahu ta'ala alam. Ya, insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah azan beberapa saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Baik, kita lanjutkan tanya jawab, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bekerja di perusahaan mengandung riba. Kemudian kita resign. Atau ya, apakah masih ada dosanya begitu ya? Ya, kita pernah bekerja di perusahaan yang ada ribanya, keluar dari sen dapat uang pesangon. Pertama, pesangon itu halal atau haram? Yang kedua, kemudian kita dari pesangon tadi kita melakukan jual beli yang halal. Apakah untungan jual beli itu menjadi haram atau tidak? Ya, alhamdulillah ya, dengan kita resign dari yang riba, tanda bahwa Allah memberikan kebaikan pada kita. Semoga bisa tetap istiqomah untuk senantiasa mencari rezeki yang halal. Maka otomatis ketika kita tidak punya pekerjaan, otomatis kita menjadi orang fakir miskin. Ya, apa maksud fakir miskin? Karena yang fakir itu memiliki pendapatan, tapi pendapatannya masih kurang dari kebutuhan dia. Kalau sekarang dia tidak bekerja, berarti dia fakir dia. Tapi kan Ustaz ada uangnya, nah dilihat uangnya tadi, yang jelas statusnya tidak punya pendapatan sekarang. Nah, uangnya itu dari pesangonnya tadi halal bagi statusnya sebagai fakir miskin, walaupun dari haram, karena yang haram tadi bagi fakir miskin halal untuk menyambung kehidupannya, tapi sampai mana batas maksimalnya kebutuhan satu tahunnya. Perkirakan kebutuhan satu tahun ya, untuk diamankan dulu kebutuhan satu tahun, berarti itu halal ya. Kemudian apalagi halal dari pesangon tadi untuk, berarti dia tidak punya pekerjaan, halal juga untuk menjadi modal pekerjaan dia, menyambung hidupnya. Disisikan modal usaha, sisikan masih halal. Kalau masih ada sisa, maka itu tidak, sudah hilang batas halalnya, harus menyerahkan kepada saudara yang lain yang masih fakir miskin. Nah, maka otomatis kalau sudah melakukan itu, berikutnya melakukan jual beli, maka otomatis jadi halal berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada satu, silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Pada sebuah apa? Tambak udang. Kita hanya menyerahkan dana saja, ya, terus. Ya. Ya. Tanyakan kepada yang ngurus itu siapa, kenapa ada bunga di sana? Yang bikin laporan keuangan tambaknya, pengelolanya, pemiliknya. Iya. Dia ngasih bunganya berapa persen? Maksud saya bunga persentase dari modal kita. Oh, gitu. Berarti dia tidak amanah. Kalau kita tahu belakangan, ya, kita tahu belakangan berarti ada dana tadi diapakan juga ke bank, itu maksudnya. Hah? Mau tanyakan dulu baru tanyakan di sini. Tanyakan dulu, perjelas dulu. Kenapa ada bunga ini, ya? Kalau ternyata memang dia terbukti haram, ada ribanya di sana, maka itu kita keluarkan. Ya, tetap diambil tapi berikan pada fakir miskin. Ya, berikan pada fakir miskin. Wallahu taala alam. Ya, semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh bagi kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.